Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina al-hadil amin. Al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Jamaah Masjid Nur Rahman. Semantan ugi para warga wonten kalurahan Soropaten Kabupaten Klaten ingkang tansah kawula hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kawula matur langkung kathah ingkang angkos tunggal kula badhe nderek pitepangan langkung rumiyin. Nderek pitepangan hanggladi wanuh. Nami kula Abul Aswad saking tlatah Patembayatan. Simbah-simbahin mestani Patembayatan. Sak niki asmanipun Bayat ngoten kemawon. Telak Gunung Kidul. Dadi pun perbatasan provinsi niku. Ingkang angka kalih kawula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wonten ngarsanipun Ibu Sri Wigati minangka kepala desa wonten kalurahan Soropaten menika ingkang sampun kepareng rawuh semanten ugi maringi pinten-pinten perkawis ingkang prayoginipun kita tindakaken sesarengan. Pentingipun ngudi ngelmu, pentingipun ngangsu kaweruh, pentingipun niki nyaosi dhaharan dumateng rohani kula panjenengan sedaya. Para ulama nate paring pangandikan amalun bila ilmin la yakun. Amalun bila ilmin la yakun. Wa ilmun bila amalin jununun. Amal menika menawi mboten linandhesan ngelmu menika mboten badhe dumadi. Lan ngelmu ingkang mboten dipun napa niki? Ngelmu ingkang boten dipun tarengi kalian ngamal niku sami kalian piyantun ingkang boten anggadai akal. Salajengipun kawula ngaturaken matur nuwun ugi dumanteng pangurus Masjid Nur Rahman wonten tlatah dusun mriki ingkang sampun maringi wekdal dumanteng kawula. Satemah kula saged matur wonten ngarsanipun para jamaah sedaya. Mugi-mugi kesainan panjenengan sedaya tansah pikantuk lintu kesainan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, Pak D sekalian budhe, Pak Lek sekalian bule, Kang Mas Mbak Yu lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Estu wonten kalodhangan dalu punika kula rumaos bungah, rumaos bombong, rumaos napa nggih? Kajugrukan wukir sari kaloberan samudra madu awit menopo sampun setunggal warta langkung. Kula mboten saged makempal kalian kaum muslimin, mboten saged ngawontenaken pengabdian. Walhamdulillah niki pamarintah sampun maringi katerangan bilih. Napa niki? Vaksin nggih. Vaksin menika sampun sumebar. Utaminipun bapak-bapak ibu-ibu ingkang ngancik yuswa sak nginggilipun sewidak menika sampun pinaringan vaksin. Semanten ugi nakes, Mas dokter, Mbak dokter, Mas mantri, Mbak mantri nggih. Iku sedanten sampun nampi vaksin antivirus saking pamarintah negari kita Indonesia Raya tercinta. Lan kurva menika nedahaken bilih penularan virus COVID-19 menika sampun mandap. Alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun nggih Kementerian Agama ugi sampun paring katerangan bilih kula panjenengan sedaya dipun keparengaken ngawontenaken salat tarawih. Mongko Ramadan taun wingi niku awake dhewe tarawih wonten dalemipun piyambak-piyambak. Nggih mboten. Pengaosan niku sakdangenipun setunggal warta mboten saged kalampahan. Mila dalu niki kula panjenengan sedaya nampi kanugrahan ingkang boten saged dipun timbang mawi bondo donya menapa kemawon. Nikmat lenggah wonten masjid. Midhangetaken ayatipun Allah. Midhangetaken sabdanipun sabda tamanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, Kang Mas Bayu, adik-adik, semanten ugi kula ngaturaken salam takzim kagem pamirsa TV Al Iman Surabaya wonten tlatah Jawi Wetan ingkang wonten kalodhangan dalu niki senadyan boten saged rawuh wonten masjid mriki ananging piyambakipun sami mirsani siaran pengaosan wonten dalemipun piyambak-piyambak. Amangke bapak ibu ge saged nggih via parabola nggih mengki dipatosi Al Iman TV niki sekalian napa niki tawa kula. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kula wonten mriki badhe ngaturaken pinten-pinten perkawis ingkang saestu wigati ingkang setunggal. Kula panjenengan sedaya sampun ngelengganani, sampun mitadosi pilih awake dhewe niku pinangka umat Islam, umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katitik kula panjenengan sedaya sampun tumpah setya tuhu ngucap kalimat syahadat. Ngendikanipun Pak Senora Harjo niku jimat kalimo sodo. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Allah, kula nakseni, kula janji sumpah setya tuhu boten wonten sesembahan ingkang berhak diibadai kejawi namung paduka. Lan kula nakseni tumpah setya tuhu bilih Muhammad niku nabi lan utusan paduka. Ya Allah, dados awake dhewe niki suku bangsanipun napa kemawon, sae Jawa, sae Londo, sae Cina, sae Arab, sae napa meneh Madura, sae Dayak, Sunda lan sak piturutipun sedanten sami angrasuk agami Islam, ngaku bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki jumbuh kalian dawuhipun Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lan sira kabeh e para manungsa dawuhipun Allah zat ingkang nyipta jagat lan saisinipun, sira kabeh e para manungsa aja sepisan kumawani mati illa wa antum muslimun. Kejaba sira iku mati kanthi kahanan ngrungkepi agama Islam. Bapak ibu, Kang Mas Bayu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, menika ingkang angka setunggal. Dangkepipun ingkang angka kalih nalika kita sampun ngrumaosi kita niki umat Islam niki dicipta dening Allah, ngakeni Muhammad niku nabi lan utusanipun Allah pinangka pepundhen kula panjenengan sedaya. Dangkepipun angka kalih kita kedah mangertosi wigatinipun kula panjenengan sedaya gesang wonten ngalam donya. Tugas utama, misi utama urip ten ngalam donya niku napa? Napa awake dhewe urip ning ngalam donya niku supaya nggawe omah sing apik? Napa awake dhewe urip ning ngalam donya niku gayuh wahyu makutha rama supaya iso dadi ratu, kedak turune dadi ratu ngatos tumangkar tangkar. Nggih. Dadi panjenengan dados ratu, putrane panjenengan ratu, putune ratu, buyute ratu, canggahe ratu, warenge ratu, ngantek debok bosoke nggih dadi ratu kabeh. Napa ngoten niku tujuane? Mboten. Ananging wigatinipun kula panjenengan sedaya gesang wonten ngalam donya sampun dipun sebat dening Allah. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh, "Wa malan ingsun ora." Kula kok eneng iruh wong siji marai ra fokus. Nek wong iki jebule ning kene ngono. Kanca lawas niku lho jebule ngetutke tekan kene. Kula niku ing luar provinsi. Nggih, saking bungahe pengen panggih wonten mriki. Kula bali malih nggih, nyuwun pangapunten. Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Wa ma khalaqtul jinna lan ingsun ora nyipta jin wal insa lan ingsun ora nyipta manungsa illa kejaba liya'buduni." Supaya manungsa iku padha manembah marang ingsun Allah. Supaya manungsa iku padha ngibadah marang aku Allah Subhanahu wa taala. Niku wigatine kula panjenengan sedaya urip wonten ngalam donya. Nggih. Dadi tujuan utama dan pertama hidup di dunia adalah untuk beribadah. Ngibadah marang Allah Subhanahu wa taala. Lah sebab ngopo to awake dhewe ngibadah marang Allah? Sebab Allah niku sampun maringi maneka warna kagem kula panjenengan sedaya. Nah, awake dhewe niku duwe anak. Niku nek anake mboten bekti marang awake dhewe mesti serik, mesti mangkel to nggih? Sebab napa anak kok kudu ngabekti marang wong tuane? Sebab jasane wong tua niku kathah. Nggih? Sampun ngandut, dangunipun pinten ibu-ibu nek ngandut jabang bayi niku? Ibu-ibu wonten wingking mriku riyen ngandut jabang bayi ngantos pinten wulan. Iki wonten hadiah ten ngisor kula niku wonten kaos. Judule ketoke hadiah ning kurang tereng dikandhane iki. Ning ketoke hadiah niki. Kaos judule jupuan akidahmu saka Al-Qur'an lan Sunnah. Terus ten meja niki wonten buku meneh, jupuan akidahmu saka Al-Qur'an. Niki buku basa Jawa nggih. Sing nulis kula piyambak, ijik ditambahi stiker Klaten mengaji. Mungkin nek bukune kurang ten montor kula terus wonten sedasa meneh. Ning mboten diudik-udik nggih. Nggih wonten pitakenanipun. Lah niki wau pinten bulan lek ngandut niki sidake? 9 bulan. Nggih. Cilik dipinterke, bodho disekolahake. Nggih, wudha disandangi lan sak piturutipun. Mula anak kudu ngabekti marang tiyang sepuh. Semanten iki awake dhewe dipuncipta dening Allah niku kudu ngabekti carane ngibadah marang Allah Subhanahu wa taala. Niku tujuan urip para jamaah sedaya. Lan boten pareng ngibadah dumateng sakliyane Allah. Boten pareng sebab ingkang nyipta awake dhewe menika namung Allah. Iku angka kalih. Setunggal kita sampun mitadosi agami Islam, angka kalih tujuan urip ten ngalam donya menika ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angka tiga, nalika sampun mitadosi wajib ngibadah marang Allah, kita sedaya ugi kedah anggadai akidah kapitadosan kepercayaan keyakinan ingkang jumbuh kalian syariat agami Islam. Mboten pareng awake dhewe niku pun yakin mitadosi agama Islam ning akidahe dudu akidah Islam, menika mboten pareng. Menawi sampun ngucap syahadat berarti awake dhewe niku sampun samekta ing gati sawega ing diri mitadosi mercayani akidah ingkang jumbuh kalian syariat agami matur nuwun Mas. Niki kula dem-demane putian ngeten niki kula. Abang niku sok malah marahi lemes. Saklajengipun menawi akidah awake dhewe pun cocok kalih syariat Islam, saklajengipun anggen kita ngibadah, anggen kita nindakake manembah dumateng Allah, manengku puja dumateng Allah Subhanahu wa taala, menika kudu ngagem tata cara kaifiyah pranatan paugeran ingkang sampun dipun wucalake dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad niku utusane Allah. Akidahe kudu cocok karo syariat Islam, angka kalih ngibadahe kudu cocok, kudu jumbuh kalih paugeran syariat ingkang dipun wucalake dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah saking menika Bapak Ibu sedaya, Kang Mas Bayu, adik-adik ingkang kawula tresnani, karena Allah Subhanahu wa taala menawi wonten nggih Nai wonten umat Islam pun syahadat, nggih. Pun pitados awak dhewe urip tujuane ngibadah, nggih. Ning piyambakipun akidah nalisir saking Islam, lan niku ateges syahadatipun gotang. Utawa akidah sampun cocok kalih syariat Islam ananging anggenipun nindakake ibadah dumateng Allah mboten nderek syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika ateges syahadatipun ugi gotang. Supados mboten gotang, akidah kula panjenengan sedaya kudu cocok, kudu resik saking akidah-akidah ingkang nalisir. Allah Subhanahu wa taala dawuh, yauma bakal teko sawijining dina la yanfa'u kang ora ana guna lan paedae malun kuwi bondo. Wala banun lan anak-anak bakal teko sawijining dina bondo lan anak-anak niku mboten wonten guna lan paedae pun. Illa kejaba man tumrape manungsa atallaha kang marak sowan wonten ngarsanipun Allah biqalbin kanthi beto ati salimin ingkang resik. Bakal teko sawijining dina bondo lan anak-anak mboten wonten guna lan paedae kejaba kanggone menungsa sing marak sowan wonten ngarsanipun Allah kanthi beto akidah ingkang resik. Kapitadosan ingkang murni mboten kecampuran akidah sing aneh-aneh. Niki ayat Allah mapan wonten kitab suci Al-Qur'an. Ngoten niku. Dados nalika sampun syahadat percaya awake dhewe diwajibke ibadah salajengipun kedah anggadai akidah sing resik. Kedah anggadai nindakake ibadah kanthi tata cara ngibadah sing diwucalake dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supados langkung mloho. Cetha welo-welo ketok mata. Kula badhe ngaturaken pinten-pinten conto nggih. Conto akidah sing boten cocok kalih syariat Islam. Terus dalu niki kula panjenengan sedaya nembe belajar bersama sinau ngresiki akidah sing mboten leres. Contonipun menapa? Setunggal niki pinangka tuladha nggih. Contonipun menapa niki? Dipun sepat wonten mriki kathah kaum muslimin niku mbok menawi warga Soropaten mriki nggih wonten ingkang anggadhahi kapercayan kados niki. Mula mboten ngerti, mboten napa-napa, mboten dosa. Ning sak mangke menawi sampun mangertosi dalilipun nggih kedah siap, kedah ngelenggono nilarake akidah kapercayan kala wau. Niku kapercayan rupa napa to, Pak? Nggih menika kapitadosan nek eneng wong mati, matine mboten wajar, napa niku gantung. Napa niku mendem? Enten mboten wong mendem terus bablas mati enten mboten? Wonten. Wonten nggih? Oh, nek pun bayat mereka wonten. Nggih, nggadahi pekarman ngunjuk. Ning sing diunjuk niku bangsane sing mendemi ngoten nggih. Ciyu, wonten niku diunjuk. Disruput nek ning pisan pindho, bola-bali niku. Dadi madang niku sebuah gudang niku nek seret mbene ciyu. Apa ra piye kowe? Ngantos piyambake ngletak ten rumah sakit niku njaluk ciyu kalih garwane sing setri. Mbokne tole ene ngopo pakne genduk? Iki aku ngelak aku jikuknya ngombe ciyu. Wih, iki ning rumah sakit ora kena. Engko didukani karo bu bidan. Ya carane piye dikantongi didelikke ora ngerti. Pokoke nek ra ciyu aku moh. Wah, akhire sing setri niku kondur. Betak keciu digembol ing jero tagen. Bar niku garwane sing kakung sing ngatang-ngatang ten rumah sakit niku, nggih, pun ngatang-ngatang niku ten rumah sakit niku. Nggih dicekoki ciu kalih garwanipun setri. Paru-parune kobong terus teksek. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, pamenten wong pendem bablas mati. Niku wonten kapitatusan wong nek mati ini ora wajar, nyawane bakal ngelambrang, bakal medeni, meripeni bali ning alam donya dadi han. Dadi napa han? Hantu. Nggih, wonten mboten kapitatusan ngoten niku? Wonten nyatane enten cerita cering nek ana wong mati gantung kok dadi hantu medeni lan sak piturutipun. Menika contoh akidah kepercayaan sing boten cocok kalih syariat Islam. Sebab nopo? Allah Subhanahu wa taala sing nyipta nyawane menungso. Allah Subhanahu wa taala sing nyipta jagat lan sak isine. Nggih, 7 petala bumi, 7 petala langit. Nggih, kelebu awake dhewe niki. Nyawane menungso sak ngalam donya niku Allah sing nyipta. Allah Subhanahu wa taala dawuh hatta nganti idza menawa ja'a wis teka ahadahum marang sawijining menungso apa sing teka al mautu ya kuwi pati. Nalika pati wis teka marang sawijining menungso kala menungso iku bakal matur wonten ngarsanipun Allah, Rabbi ya Allah irjiuni, kula nyuwun dibalekke teng alam donya ya Allah, kula sakniki pun mati, kula nyuwun dibalekke teng alam donya. La'alli a'malu shaliha, supaya kula iso ngamal soleh pima taroku sing pun kula tinggal. Nek mben ten soropaten enten pengajian kula niku babar blas mboten nate purun ten masjid. Napa melih pengajian salat men kula mboten gelem. Gandeng sakniki kula pun mati, kula pengin mulih teng alam dunya supados kula saged pengajian ya Allah. Supados kula saged siam, supados kula saged salat, supados kula saged ngabekti dumateng tiyang sepuh kula kalih ya Allah. Ning Allah Subhanahu wa taala dawuh kalla innama hiya kalimatun huwa qailuha. Ora bakal tak sembadani. Wi mung mandeg ana nggon penjalukmu wae. Wa min waraihim lan ana mburine wong-wong kang mati iku barzakhun, ada tembok pembatas. Wonten satunggalipun wates ila yaumi yub'atsun sing boten saged dipun jebol nganti tekane dina kiamat. Dadi tiyang niku nek pun mati ngendikanipun Allah, nyawane niku pun diwenehi batas jenenge barzakh, mula dipun arani alam barzakh. Mboten saged dipun tembus ngantos dinten kiamat. Dadi mboten enten critane wong mati kok urip neh medeni nyawane, mripeni, napa malah mengke diceluk. Kula nek ngapusi ya iso lho. Kula nek tegel ngapusi nggih iso. Pamane kula wau teko mriki karo Mas Alim. Mas Alim kowe rene ae. Kowe nek tak perintah kowe tok-tok kesurupan. Nggih. Para jamaah dalu niki kula ajeng dugekke nyawane Kyai sinten nggih? Cikal bakale Soropaten, jenenge Kyai Soropaten, Pak. Terus kula matek kaji ngene niki. Nyawane Kyai Soropaten kula lebok ngene nggene Mas Alim. Terus sak iki nyuwun sewu Mbah panjenengan sinten? Aku cikal bakale desa kene, padahal ming acting niku. Niku nek kula tegel, bengi niku ngapusi kula iso. Ning rak niku mboten, Pak. Areng sebab Allah Subhanahu wa taala sing nyipta jagat lan saisine sampun ngendika dawuh wonten kitab suci Al-Qur'an, kitabe umat Islam, menungso mati mboten saged bali teng alam donya. Rohipun, nyawanipun sampun dipun papanake wonten alam barzah. Niki akidah Islam. Mila Bapak Ibu Kang Mas Sayu adik-adik wau wonten ngajeng kula matur, dalu niki awak dhewe belajar bersama mbok menawi wonten kapercayan ingkang nalisir saking dawuhipun Allah nggih, dalu niki enggal-enggal dipun bucal. Nanging pripun kula niku jane nggih iman kalih Al-Qur'an niku, kitab suci umat Islam, dawuhipun Allah sing diwedharake dumanteng Kanjeng Nabi, banjur diwucalake dumanteng para sahabat. Niku kula percaya. Ning wonten kasunyatan ngalam donya niki kula weruh dhewe, Mbah Suto sing pun sedo niku kula ngerti, Pak. Nalika malam Jumat kliwon malam siji Suro niku, kula nembe topo ngrame, iku weruh Mbah Suto ten ngarep kula jenggereng. Jenengan sinten? Aku Suto. Dalemipun pun pundi? Soropaten. Dalemipun sing sisih pundi? Pojok desa lor dhewe. Putrane Mbah Suto pinten? Pitu. Siji dadi napa? Dadi dokter. Cocok berarti jenengan Mbah Suto saestu. Pripun Mbah jenengan paring dawuh menapa? Lah niku kula weruh Mbah Suto langsung niku pripun? Wangsulanipun sing panjenengan pirsani niku senes nyawane Mbah Suto. Ananging niku syaiton ingkang membo-membo dadi Mbah Suto. Tujuane napa? Supados kapitadosanipun panjenengan dumateng Al-Qur'an luntur. Al-Qur'an dawuh menungso ra iso urip neh ning setan ngaku dadi wong sing wis mati bali ten ngalam donya supados akidahe awake dhewe niku rusak. Luweh percaya kalih pangandikane setan sing membo-membo ninggalake kitab suci Al-Qur'an. Niku mboten leres. Niku contoh. Akidah ingkang mboten cocok kalian syariat Islam. Urutane kula matur melih sepindah. Yakin Islam dadi agamane awake dhewe angka kalih. Yakin awake dhewe dikongkon ngibadah. Nomor telu, yakin awake dhewe nggadahi kewajiban kudu duwe akidah sing cocok kalih syariat Islam. Kapercayan, kapitadosan menapa kemawon ingkang boten cocok kalih Al-Qur'an kedah dipunti tilar. Tuladha salajengipun babakan tata cara pangibadahan ingkang boten cocok kalih agami Islam. Iki pengalaman nyata Bapak Ibu sedaya, Kang Mas Bayu, adik-adik nggih. Ada dasar pengalaman nyata. Allah Subhanahu wa taala dawuh udzkurullaha dzikran katsira. Padha dzikira sira kabeh kanthi dzikir sing akeh. Terus Allah Subhanahu wa taala niku ndawuhi kita nindakake dzikir. Jadi dzikir niku wonten syariatipun, wonten dalilipun. Ananging tata carane dzikir awake dhewe niku kedah jumbuh, kedah cocok kalih tata carane zikir ingkang dipun wucalake dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pripun nggih Pak zikir sing mboten cocok kalih syariate Nabi? Ha niki kula ngaturaken contoh. Wonten kula nalika tesih sinau wonten pesantren riyin kagungan kanca santri asmanipun inisial S, ngoten napa. S napa Susan napa mongpongo. Pokoknya inisial, makanya kulo ndak demo, ya, di demo kali konco nih kau, inisial S. Ya mbak ibu nih kau asring kesurupan para jamaah sedaya. Asring apa? Kesurupan. Jadi bengi-bengi jam sih sini kau kesurupan jerit-jerit wong sak pondok geger kabeh. Kulo takkan nih, Kang S, sampean kok iso kesurupan bolak-balik kesurupan, gawe repote konco santri liyane iki sebabe apa? Aku mbiyen anu ya Kang, zaman iki cilik iki dikongkon nglakoni karo bapakku. Nglakoni apa? Nglakoni dzikir. Dzikiripun menika maos la ilaha illallah. Sae mboten niku? Sae la ilaha illallah sae. Ning dzikire niku kudu ping 5000. Dzikire kudu ping 5000. Sepindah, setunggal. Angka kalih dzikire niku kudu 7 malam berturut-turut. Angka 3, zikir niku kudu dipun waos nalika jam 12 wengi. Angka 5, zikir niku ditindakake sinambi kelekaran. Angka 6, zikir niku ditindakake sinambi kelekaran. Oh, 5 nggih sing angka 6. Anggone kelekaran kudu wonten tengah latar. Di tengah halaman rumah. Jadi hari pertama ngelekar ten tengah latar terus maca la ilaha illallah la ilaha illallah ping 5000. Nek entuk 3000 993 kok lali entuk pirang kudu dibaleni meneh. Teko awal. Meniren mboten kira-kira niku. Meniren nggih. 5000 ora entuk lali pendak wengi, pendak jam 12 bengi. Ngelekar ana ing latar. Niku tata cara dzikir sing mboten nate diwucalake dening Nabi. Lah napa kula dosa gara-gara dzikir? Mboten. jenengan boten dosa gara-gara dikir, ning penjenengan dosa sebab tata carane dikir boten jumbuh, boten cocok kalih piwucalipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek dikir sing leres sing sae niku sing dugi malaikat rahmat. Nek dikir niku boten leres niku sing teko malah setan. Nggih, kanyata sederek santri kita awake dhewe niku wau si Mas S kalau wau niku dikir hari pertama sukses, kedua sukses, ketiga sukses, 4, 5, 6 sukses, nalika sampun dikir di hari ketujuh dheweke niku weruh lintang, bintang kecil di langit yang biru yang amat banyak menghias angkasa niku wonten setunggal sing medun saya cerak, saya cerak, saya cerak niku terus mlebu ten wetenge sedherek kalau wau mak bledeng. Bibar niku rituale rampung. Bibar niku kanca kula niku diboncengke kali bapake numpak sepeda ontel liwat ten pinggir kali Berantas. Kanca kula niku mongko cik bocah CSD niku. Niku dumadakan weruh enten tuyul melaku enten dhuwur banyu kali Berantas. Ora. Bibar niku dheweke dadi sering kesu rupan. Nek menungsa normal niku mboten weruh demit. Nek enten menungsa weruh demit niku mboten normal. Gara-gara zikir, mboten gara-gara zikir nggih. Ngibadah sing mboten cocok kareh piwulake Kanjeng Nabi sing teko mboten rahmat ning sing teko malah setan. SD, SMP, SMA nganti tekani pondok kesurupan terus niki. Kedereke awake dhewe niki. Nggih. Lah niku conto para jamaah. Mila awake dhewe ngibadah sae ning kudu ngaji. Anggonku ngibadah cocok durung karo piwulange Nabi. Anggonku salat cocok durung karo salate Kanjeng Nabi, ngoten niku. Niku conto. Lajengipun kula badhe ngaturaken malih. Napa enten tiyang niku mumpun ngucap syahadat nggadahi akidah sing mboten cocok kalih syariat, nindakake ngibadah sing mboten cocok kalih piwulange Kanjeng Nabi, ning nalika sampun mangertosi dalil piyambakipun tetep napa niku? Napa niku nek pedalangan niku sami ngendika nika. Kula rati supi, beguguk ngutawaton bondan kang tanpa ratu. Dadi ngayal brengkele ngoten nggih. Malang kaya ondo. Napa niku? Mentang kaya gendewa. Pirsa gendewa? Gendewa niku lho nggo jebret ke panah niku lho, nggih. Mentang kaya gendewa, malang kaya ondo. Beguguk ngutawaton gajah gelar bondan tanpa ratu. Artine pun ngeyel. Niku cara gampangane ngoten niku. Wong kula angsal ngoten niku nggih saking Pak Parimin Sinoraharjo gitu. Ila kula nek diarani anti budaya Jawa niku kula mboten trima lho. Mboten trima. Mengke kula matur luwih kathah babagan budaya Jawa niki. Basa Jawa niki nek nggih budaya nggih. Budaya. Alhamdulillah. Napa enten nggih Pak? Wong umat Islam wis ngucap syahadat, yakin dheweke ngibadah marang Allah, kudu duwe akidah sing cocok karo Islam. Kudu nindakake ibadah sing cocok karo syariate Nabi ning nalika dipun waosake ayat dipun waosake dawuhipun Kanjeng Nabi dheweke beguguk mutawaton gajah gelar bondan tanpa ratu napa wonten niku wangsulanipun wonten kula sakniki matur enten mboten nggih wong ngayal niku enten nggih bapak-bapak sing ngayal wonten wonten kathah malan mas-mas sing ngayal wonten kathah adik-adik sing ngayal wonten? Akeh. Ibu-ibu sing ngayal wonten mboten? Kaya akeh. Wis dipenggak, dipenging pening nek jagonge ora sanggrenengi sing duwe gawe yo cik. Grenengi wae. Yo ngalah yu yo. Tak critani yo yo. Wingi kuwi aku nyumbang ning gone si fulan kae. Lah aku nyumbangi 50.000. Ulie-ulie kuwi yo ngerti ra kowe yo. Jadahe mlenyek ora rasane ora ngalor ora ngidul. Yuk saya olah-olah sopo. Uli-uli meng sari miloro yu. Roh apa memper kaya ngono kuwi. Nak udzubillah. Enten dadi wong-wong ngeyel niku wonten. Semanten ugi peranganane umat Islam ingkang boten kersa tunduk lan patuh dumateng syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Niku wonten. Bila saking menika Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik dalu niki kula matur nggih. Monggo mumpung niki sampun badhe ngancik wulan Ramadan dipun kathah-kathahin donga. Allahumma ya Allah arinal haqqo haqqo. Paduka tuduhake dumateng kula ya Allah. Sing bener niku bener. Warzuqna tibaah. Lan paduka paringi kekuatan dumateng kula supaya kula iso ngetutake barang bebener niku. Wa arinal batila batila. Ya Allah panjenengan tuduhake perkara sing batil, perkara sing nalisir niku mang tuduhke dumateng kula ya Allah. Warzuqna jitinabah. Lan paduka paringi kekuatan dumateng kula supaya iso ninggal kebatilan kala wau. Iku pendonga kedah asring dipun waos, ora kak kaya critane Kyai Haji Zainuddin MZ ya. Kyai Zainuddin niku nate ngendika enten Pak Haji, Pak Haji, ya ada apa? Anaknya Pak Haji tadi berjudi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Na'udzubillahi min dzalik. Ning tadi berjudinya menang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Niku contoh tiyang ingkang plin plang niku. Mangertosi barang batil, mangertosi barang ingkang kelentu, ananging mboten ngelenggo, ngelenggono. Mila saking menika kula nyuwun dumateng Allah wonten kalau dangan dalu puniki, mugi-mugi kula pribadi sumrambahipun para rawuh ingkang lenggah wonten masjid mriki supados tansah dipun dadosaken umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang ngelengganani perkawis nek mboten leres nggih dipun tilar, menawi sampun leres nggih monggo sami dipun tindakake. Ngoten niku. Terus pripun niku wae bali teng critane kok ening wong ngeyel niku sebabe napa? Setunggal penyebab menungso niku ngeyel beguguk ngutra waton kala wau karana fanatik. Karana napa? Fanatik. Pirsa fanatik nggih. Pokoke sekali ngene ngene wis ora nganggo owah-owahan. Iku contoh nolak syariat. Kejadian nyata napa wonten? Wonten. Dipun sebat wonten setunggalipun kitab hadis. Nggih, wonten sawijining sahabat Nabi. Piyambakipun piantun kakung marak mangarta wonten ngarsanipun Kanjeng Nabi. Dipun takeni dumateng Nabi. Mas muka sampeyan kuwi jenenge sapa? Qala ismi Husnun. Kanjeng Nabi, nami kula Husnun. Nami kula niku sedih. Nami kula niku bunek, ruwet lan bludrek. Iku jeneng kula. Kala ismuka Sahlun. Kowe wit dina iki jenengmu tak ganti dadi Sahal. Kala piantun kula malah matur, malah beguguk ngutha waton gajah gelar bondan tanpa ratu. Wallahi, Kanjeng Nabi demi Allah, la ughayyiru smal ladzi sammani abi. Kula mboten bakal ngowah-owah jeneng sing diparingke bapak marang kula. Pokoke wit kula lair jeneng kula sedih, sakniki sedih, sesuk nggih tetep sedih, hidup sedih. Ngoten niku ngeyel, Pak. Mongko Nabi pun dawuh, jenengmu kuwi ora bener, jeneng kok sedih, tak ganti dadi Sahal, gampang, bunga, seneng. Oh, mboten gelem kula Nabi. Sebab dheweke fanatik kalih sinten? Bapake. Kula cinta mati kali bapak kula niku. Nggih. Pokoke jeneng kula sedih nggih, selawase sedih pokoke. Sekali sedih tetap sedih selamanya, hidup sedih. Na'udzubillahi min dzalik. Niku enten lho. Hadise sahih niku, coba. Nalika kula rampung maos hadis niki wonten telatah kidul, niku wonten Mbah Kakung taken. Mas kula badhe taken, pripun Mbah? Kula niku diparingi asma kalih bapak kula wit kula lair. Nggih. Ten KTP kula jenenge nggih nganggo niku. Nggih. Wong-wong ngundang kula nganggo jeneng niku. Oh, lah simbah niki asmane sinten? Jeneng kula niku Pedhet. Menungsa dijenengi Pedhet. Na'udzubillah min. Dadi nek ngundang Mbah Mbah pedet. Senadyan pun tua ning tetep pedet. Sekali pedet tetap pedet. Hidup pedet. Kula matur kali simbah, simbah niki mboten seneng kali jeneng pedet. Jancane kula mboten seneng. Lah simbah jeneng seneng asmane sinten? Kula seneng nek diundang Wirya. Pangapunten kesamaan nama di luar tanggung jawab penceramah. Nek enten Mbah Wirya mriki pangapunten nggih. Terus dalu niku kula matur para jamaah dalu niku pinangka seksi mboten parang melih ngundang Mbah Pedet. Dalu niki asmane simbah sampun kula ganti dadi Wirya PD. Ning Wirya PD niku senes Wirya Pedet senes Wirya percaya diri. Iku ceritane wong ngeyel. Contoh tiang ingkang ngeyel. Kerana napa? Fanatik. Terus ceritane si sedih niku wau pripun Mas? Kula kok penasaran. Nggih, kula lajengaken melih. Putune si sedih niku dadi ulama besar, asmanipun Imam Sa'id Ibnul Musayyab. Sa'id Ibnul Musayyab ulama kondang misuwur Jayeng Bawono. Piyambake pun ngendika ngeten iki. Pamazalatil huzunatu fina ba'du. Wiwit mbahku ngayal karo Kanjeng Nabi, wiwit dina kuwi keluargaku tansah pinaringan kesedihan, tansah pinaringan musibah ngantek tekan aku. Tapi mergo ngayal kalih Nabi, sedih nggih entuk sedih, anake sedih nggih entuk sedih, nganti putune sedih. Tiga generasi senantiasa tertimpa kesedihan. Sebab berengkele mboten tunduk dumateng dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku krana fanatik. Angka kalih krana kejahilan. Kathah tiyang niku mboten nampi syariat Islam krana bodho. Kathah niku. Krana bodho. Contone pripun nggih? Akeh to nek wong bodho ngeyel niku. Wis bodho nggih. Ngeyel niku biasane pun gathukan niku nggih. Mpun jodone niku. Tumbuh oleh tutup tumbune ngayal tutupe bodho. Iku pun tumbuh oleh tutup. Contone pripun niku wong ngayal niku? Napa nggih kula nek ngaturake conto niku ora dibingung. Contone wong ngayal. Contone wong ngayal wonten melih nggih. Wonten sahabat Nabi. Sahabat Nabi niku nembe jihad fisabilillah. Perang toh pati kangge bela agama Islam. Li'ilai kalimatillah. Piyambake pun nandang tatu kebacok, kepanah, kecubles, ditimblis lan sak piturutipun. Dadel duwe lawake niku. Wong perang. Terus sampun dugi wayah salat. Niki sahabat taken dumateng kancane. Iki aku awakku kebak tatu niki nek arep salat apa ya wajib wudu apa kena tayamum? Enten sing godhok sampean kena tayamum. Antar sing bodho sampean tetep wajib wudu. Nek junub tetep wajib adus. Nalika dheweke niku siram patune sing blowok-blowok mluwek-mluwek niku keneng banyu saya perih piyambake pun saya gerah ngantos dumugening pati. Conto wong sing ngeyel karena kejahilan. Nggih. Hayo mboten wong bodho niku. Bahaya. Mila para ulama dawuh matalul jahili an dinihi paribasane wong sing bodho agamane radin biko idhil jahulil hairi dheweke lilo legawa ndadekake wong sing bodho dadi penuntun uripe kabahi mati amya kaya dene jaran wuta qada zimamaha akma ditunggangi dening joki sing wuta ala iwajit tariqil jairi melampah wonten sak nginggilipun jurang sing bilok-bilok tur ngegirisi. Daran wuto ditumpaki wong wuto. Selamat napa blusuk? Blusuk napa selamat? Blusuk. Jarane mati sing numpak nggih melu. Nggih. Mila supados awake dhewe niku mboten dadi wong sing ngayal niku kedah tansah ngangsuka kawruh ngudi unda ing ngelmi nggayuh wimbuhing kawruh ngudi unda ing ngelmi nggayuh wimbuhing kawruh utami ini pun babakan agami Islam. Angka 3 niki penting ugi Sebab menungso kok podo ngeyel marang syariat Islam, marang dawuhipun Allah, dawuhipun Kanjeng Nabi niku napa? Mboten wonten sanes kejawi adat istiadat, kejawi kabudayan nenek moyang. Napa nggih? Nggih. Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten kitab suci Al-Qur'an, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Wa kadzalika Allah taala dawuh lan semono uga ma arsalna ingsun iku orang ngutus min qablika sak durunge sirahe Muhammad fi qaryatin ana sawijining karang padesan min nadhirin rupa nabi utawa rasul. Ingsun iku ora nate ngutus nabi ana sak jroning desa illa kejaba qala mutrafuha, nggih, para warga desa iku bakal kondo. Allah Subhanahu wa taala dawuh, Muhammad, aku kuwi sak durunge kowe njedul wis ngutus nabi lan rasul sing akeh ana ing desa-desa. Saben-saben para rasul iku ajak-ajak warga desa. Para warga, ayo padha nindakake dawuhe Allah. Para warga, ayo padha nindakake dawuhe rasul. Illa qala mutrafuha, wong-wong ana ing desa iku padha kondo. Inna yakti wajadna, aku iki lan kancaku kabeh nemoni abaana, nenek moyangku ala ummatin, mapan ana sawijining adat istiadat. Nenek moyangku memiliki adat istiadat. Wa inna ala atharihim muqtadun, lan aku kuwi ora gelem manut marang dawuhe rasul sebab aku manut marang adat istiadate nenek moyang. Dados kathah para jamaah sedaya, kaum muslimin niku mental saking keislaman, mental saking keimanan, mboten tunduk dumateng dawuhipun Allah, mboten tunduk dawuhipun Kanjeng Nabi, sebab dheweke luweh milih tunduk dumateng adat istiadat warisan nenek moyang, luweh tunduk dumateng kabudayan. Wallahu iku dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Kula nyuwun ndedonga kanthi ikhlasing manah lan penggalih wonten dalu niki, supados Allah ndadosake awake dhewe niki umat Islam ingkang tansah tunduk lan patuh dumateng dawuhipun Allah, dumateng dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senatian niku beda karo adat istiadate awake dhewe. Contoh wonten adat istiadat tengah masyarakat, bocah niku nek diwenehi jeneng sing apik banget, Muhammad Saleh, niku jeneng saya. Ning gandeng bocah kuwi dudu trah kusuma rembesing madu, dudu darah biru, dheweke ora kuat kanggonan derajat alias kabotan jeneng. Tak wenehi Muhammad Saleh kok gur mecicil wae bocah. Mergo kabotan jeneng, nek ngono tak ganti jenenge dadi Pedet wae. Nauzubillah min. Niku mboten leres para jamaah. Niku adat istiadat ingkang mboten leres.